Anda masih mendengarkan Manis Majelis Iman dan Islam. Sebelum 44 My Dream Radio Successful Muslim Family, sahabat iDream, kita masih di kajian Sirah Nabawiyah untuk edisi hari ini, dan pastinya masih bersama Ustaz Said yang akan menyampaikan sirah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah membahas bagaimana di periode kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kali ini di sesi terakhir untuk edisi hari ini, sahabat iDream, kita akan mendengarkan bagaimana cerita sirah nabawiyah di periode masa kanak-kanaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal Ustaz. Ya, baik, para pendengar sahabat iDream rahiman ya Allah iyakum. Sesi masa kanak-kanak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu pernah berbicara tentang jati diri beliau. Beliau mengatakan, ana ibnu adz-dzabihain, aku adalah anak dari dua orang yang nyaris disembelih. Dua orang yang nyaris disembelih ini tidak lain adalah, yang pertama adalah datuk-datuk beliau yang sampai kepada Nabi Allah Ismail alaihi salam, yang nyaris disembelih oleh ayahnya Ibrahim. Kemudian yang kedua adalah tidak lain ayahnya sendiri, Abdullah. Karena Abdul Muthalib pernah bernazar, kalau lahir yang berikutnya lagi anak laki-laki, karena sudah sekian banyak anak laki-laki beliau, lahir yang berikutnya anak laki-laki, maka Abdul Muthalib pernah bernazar akan mengorbankannya atau menyembelihnya juga. Ketika keluar bayi yang dinazarkan itu benar laki-laki, maka nyaris Abdul Muthalib ingin melaksanakan nadarnya. Tapi oleh para tokoh pemuka agama di kota Mekah, nadarnya bisa dibatalkan, diganti dengan berderma dengan sekian ekor unta. Maka Abdul Muthalib pun lebih memilih untuk kemudian berderma dengan sekian ekor unta sebagai tebusan tidak disembelihnya Abdullah sebagai pelaksanaan nazarnya. Disitulah makanya tadi Rasulullah SAW mengatakan, ana ibnu adz-dzabihain, aku adalah putra dari dua orang yang nyaris disembelih. Para pemirsa, para pendengar radio iDream yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala rahimani Allah iyyakum, bicara juga tentang masa kanak-kanak ini, taubahnya juga kondisi Rasul saat lahir sebagai seorang bayi yang dilahirkan. Sebagai seorang anak-anak yang tumbuh kembang dibesarkan dalam lingkungannya, Rasul juga sama seperti anak-anak yang lain. Karena itu sosok kehidupan Nabi adalah kehidupan yang normal, wajar, tidak ada hal-hal yang terlampau berlebihan atau seolah-olah menjadi manusia yang supranatural, manusia yang memiliki unsur-unsur kesaktian, yang memiliki unsur-unsur menyimpan adidaya kekuatan atau apapun lah namanya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak dilahirkan menjadi bayi, menjadi anak-anak yang tumbuh kembang sama seperti juga bayi dan anak-anak yang lain. Kalau ada tradisi kebiasaan di kota Mekah, setiap bayi yang lahir maka orang tuanya akan mendambakan anaknya dapat dibesarkan di lingkungan yang agak menjauh dari keramaian kota Mekah. Mereka berharap anak-anak mereka akan tumbuh di lingkungan yang agak jauh dari kebisingan kota, sehingga mereka menjadi anak-anak yang tumbuh kembang dalam lingkungan yang baik, dalam suasana yang memberikan dampak kesehatan baik lahir maupun batin, memberikan juga sentuhan-sentuhan perangai akhlak yang baik, tutur kata yang baik, ya, budi bahasa yang baik. Ya, dan sudah menjadi tradisi masyarakat di kota Mekah, mereka menitipkan bayi-bayi mereka sejak kecil kepada para penjual jasa ibu susu yang berdatangan dari wilayah Badui atau perkampungan yang jauh dari keramaian kota Mekah. Alhasil, ya, singkat cerita bahwa keluarga Nabi Muhammad SAW, yakni ibundanya Aminah, juga sangat berkeinginan bayinya bisa mendapatkan seorang ibu susu yang berkualitas, yang baik, yang sehat. Ketika para penjual jasa ibu susu pun berbondong-bondong datang ke Mekah mencari calon-calon bayi yang akan mereka bawa, maka kita dapatilah satu kisah, ya, tentang Halimatus Sa'diyah, ibunda Halimah yang berprofesi sebagai penjual jasa sebagai seorang ibu susu, yang tentunya akan mendapatkan upah imbalan dari orang tua yang menitipkan bayinya kepada dia. Disebut Halimatus Sa'diyah, kata-kata As-Sa'diyah itu, ya, diambil dari Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu satu klan atau satu dinasti yang ada di perkampungan Badui, yang diantaranya Halimah yang berasal dari Bani Sa'ad itu menjadi penjual jasa sebagai ibu susu. Turunlah Halimatus Sa'diyah bersama suaminya ke Mekah mengadu nasib, berharap mendapatkan bayi dari keluarga yang relatif berada supaya mendapatkan imbalan dan upah yang cukup bagi dirinya. Qaddarallah, Allah mentakdirkan awalnya Halimatus Sa'diyah ini masuk ke dalam rumah Aminah dengan bayi Muhammad. Dilihatnya rumah itu sangat bersahaja, sangat sederhana. Terlebih lagi didengarnya juga bahwa kondisi bayi ini hanyalah seorang anak yatim yang tidak lagi memiliki seorang ayah. Ragu-ragulah Halimatus Sa'diyah untuk mengambil bayi tersebut, menggendong bayi tersebut untuk pulang. Akhirnya ditinggalkanlah bayi Muhammad itu, berharap masih ada bayi-bayi yang lain yang akan digendongnya pulang ke kampung untuk disusuinya, karena mengharapkan imbalan dan upah yang lebih besar. Maka berkelilinglah Halimatus Sa'diyah mencari lagi bayi-bayi yang ada di rumah-rumah penduduk yang lain. Tetapi qadarullah, Allah memang sudah mentakdirkan garisnya tetap harus bertemu kembali dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena rumah-rumah yang lain bayinya sudah diambil dan diboyong semua oleh para penjual ibu susu yang lain yang juga mengadu nasib ke kota Mekah saat itu. Baliklah Halimatus Sa'diyah ke tempat semula, ke rumah Aminah binti Wahab, ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena didorong oleh suaminya, sudahlah ambil saja bayi ini, siapa tahu dia akan membawa keberkahan buat kehidupan kita. Digendonglah bayi Muhammad dengan ketulusan, dengan keridhaan. Halimatus Sa'diyah membawa bayi mungil itu ke perkampungannya Bani Sa'ad. Dan ternyata apa yang diisyaratkan suaminya benar. Bayi Muhammad dengan izin Allah memberikan banyak keberkahan-keberkahan bagi Halimatus Sa'diyah dalam hidupnya. Ya, pertama, Halimatus Sa'diyah Allah anugerahkan kapasitas air susu ibu yang berlimpah, berlimpah ruah. Ya, karena yang disusui oleh Halimah juga tidak hanya satu bayi, tapi juga ada bayi-bayi yang lain, itu mencukupi, memadai untuk semua bayi-bayi yang disusuinya oleh Halimatus Sa'diyah, berlimpah ruah, sehingga Rasul mendapatkan ASI eksklusif dari Halimatus Sa'diyah, ya, dengan kapasitas yang sangat cukup, bahkan lebih dari cukup. Yang kedua, Halimatus Sa'diyah sebelum menyusui bayi Muhammad SAW dililit oleh kesulitan hidup, ya, di mana ternak-ternak kambingnya lambat pertumbuhan dan kembang biaknya, bahkan tidak memproduksi, ya, banyak susu atau beranak pinak, sehingga kambingnya menjadi tambah banyak, yang ada begitu sangat lamban pertumbuhan kembang biak kambing-kambing gembalaannya. Tetapi setelah menggendong bayi Muhammad, membawanya, menyusuinya, Allah berikan keberkahan pada ternak-ternak kambingnya yang luar biasa, berkembang biak begitu pesat, bahkan memproduksi susu-susu kambing segar yang begitu berlimpah. Nah, disitulah salah satu menjadi yang menjadi salah satu syarat atau isyarat keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Halimatus Sa'diyah, karena dengan tulus dan ikhlas merawat atau menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di perkampungan Halimatus Sa'diyah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami berbagai macam pelajaran faedah kehidupan yang beliau ambil. Yang pertama, beliau sesungguhnya berada di lingkungan yang bagus, terjaga, jauh dari polusi udara, jauh dari polusi bahkan moral akhlak yang jelek. Bahkan berpengaruh kepada tutur kata beliau yang lembut, yang fasih. Ya, yang fasih. Ya. Sehingga beliau suatu ketika sempat mengungkapkan ya, bahwa siapakah yang lebih fasih dari aku dalam bertutur kata. Ya. Walakot usturdiktu fi bani Sa'din, kata beliau. Sedangkan sungguhnya aku pernah besar di bawah susuan di perkampungan Bani Sa'ad. Aku disusui di tengah-tengah perkampungan Bani Sa'ad. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang dirinya sendiri. Karena itu fasahatul lisan, kefasihan berbicara, yang ini nantinya akan selaras dengan adaptasi kefasihan-kefasihan melafalkan, melantunkan wahyu-wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, itu selaras dengan basic yang sudah beliau miliki dari hikmah beliau dibesarkan di perkampungan Bani Sa'ad. Kemudian juga dalam usia 2 tahun beliau mengalami proses pembelahan dada pada saat beliau sedang bermain-main dengan teman sebayanya, lalu didatangi dua malaikat membawa bicana berisi air, dibedahnya dada Nabi, dibaringkan, dicuci dengan bersih. Sampai kemudian teman sepermainannya itu mengadukan hal ini kepada Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah sangat kaget, sangat terkejut tentang cerita tersebut. Pemikiran awam masyarakat kampung yang sangat mungkin sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran tahayul, pemikiran-pemikiran magis ini, pernah Halimatus Sa'diyah kemudian merasa takut khawatir sehingga bayi Muhammad dibawa kembali ke Mekah untuk dikembalikan kepada ibunya karena khawatir mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan karena mendengar peristiwa pembelahan dada tersebut didatangi oleh dua malaikat yang disaksikan oleh teman sepermainannya. Tetapi ibundanya Aminah mengatakan, tidak usah dicemaskan anak ini, tidak perlu ditakutkan anak ini, bawa saja lagi kembali, besarkan, susui lagi dengan baik. Dan akhirnya Halimatus Sa'diyah pun menuruti apa kata ibundanya, dibawa lagi tetap bayi Muhammad itu atau anak Muhammad itu ke perkampungannya Bani Sa'ad sampai umur 6 tahun. 6 tahun itulah masa kanak-kanak Rasul, dianggap sudah selesai, dikembalikan kembali ke pangkuan ibundanya Aminah binti Wahab. Dengan demikian 0 sampai 6 tahun itu sungguhnya merupakan usia kanak-kanak dalam teori modern sekarang ini, cukup menjadi sebuah pra kehidupan ya, memasuki usia yang kalau dalam konteks sekarang ini usia wajib belajar setelah 6 tahun itu masuk pendidikan dasar ya, tapi sebelumnya merupakan persiapan-persiapan mental untuk mendapatkan pendidikan yang lebih jauh lagi. Saya kira perjalanan hidup Nabi begitu unik dan secara umum sebetulnya bisa dicerna dengan pendekatan yang logis dan rasional, karena tak ubahnya sebagaimana tumbuh kembangnya anak-anak sebayanya juga di masa yang di zaman tersebut. Sehingga tidak ada hal-hal yang terlalu menjadi sesuatu yang sangat istimewa, kecuali memang mukjizat peristiwa pembelahan dada yang oleh sebagian ulama kemudian dikaitkan dengan surat Al-Insyirah, di mana Allah berfirman, alam nasyrah laka sadrak, bukankah senantiasa kami lapangkan untuk engkau ya Muhammad dada engkau. Salah satu hikmah proses pembelahan dada adalah bahwa Rasulullah sudah disiapkan lapang dadanya sejak kecil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga siap menghadapi berbagai macam tantangan cobaan kehidupan yang menerpa beliau, termasuk masa kanak-kanak beliau yang tidak lama juga harus menerima takdir ibundanya Aminah binti Wahab wafat meninggal pada saat beliau berusia 6 tahun. Maka di usia 6 tahun beliau fix dan positif menyandang status sebagai yatim piatu pada masa kanak-kanaknya tersebut. Dan inilah, ini membawa hikmah kemudian kita akan pelajari betapa hal itu membuat beliau menjadi matang, buat beliau menjadi cepat dewasa, membuat beliau menjadi mandiri dalam kehidupannya. Insyaallah kita akan kaji lagi pada episode-episode berikutnya. Untuk sesi ini mudah-mudahan para pendengar Radio iDream yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala rahimani wa iyyakum bisa menikmati jamuan Sirah Nabawiyah ini, mengambil hikmah pelajarannya, semakin dekat kita dengan Rasul, semakin cinta kita dengan Rasul, dan mudah-mudahan kelak kita akan dipertemukan dengan beliau di yaumil akhirat nanti. Amin rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat iDream, kita sudah menyelesaikan di episode hari ini Sirah Nabawiyah bersama Ustaz Said, Muhammad Said, ya, dan tadi sudah dijelaskan atau mungkin juga diceritakan kepada kita bagaimana sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana peristiwa sebelum beliau lahir, kemudian juga peristiwa ketika beliau lahir dan ketika masa kanak-kanak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kajian hari ini sahabat iDream kita semakin mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mengambil inspirasi dan juga mengambil pelajaran dari setiap peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah Ustaz sudah bersama kita di hari ini. Kita akan mungkin ketemu dengan sirah dan cerita sejarah-sejarah Nabi Muhammad yang lainnya di edisi-edisi berikutnya. Terima kasih juga untuk Anda sahabat iDream yang sudah bersama kami di 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family, ataupun juga untuk Anda yang mengakses kami di live streaming www.idreamradio.id. Saya Rudi Saputra juga pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Manis, Majelis Iman dan Islam. Dan kita ikuti acara selanjutnya.